Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-33 dari kitabul wudu. Dan pada bab yang ke-33 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan hukum air. Hukum air yang terkenai rambut yang lepas ataupun air yang sudah terjilat oleh anjing. Apakah boleh air yang merupakan sisa mencuci rambut atau membasuh rambut atau terkadang terkena atau ada rambut yang jatuh dari orang yang menggunakannya, boleh digunakan tersebut atau tidak? Dengan melalui hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, begitu pula di awal bab yang ke-33 ini beliau menyebutkan beberapa asar. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ma alladhi yughsalu bihi syarul insan. Bab hukum air yang telah digunakan untuk membasuh atau mencuci rambut. Apakah boleh digunakan untuk berwudu atau tidak? Dan sudah kita ketahui bersama tentang hukum air. Air hukum aslinya adalah suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit dalam keadaan tahur, itu tahir, mutahir, suci dan mensucikan. Dan diposisikan tentang al-ma al-musta'mal, air yang pernah digunakan untuk bersuci. Apakah hukum mensucikannya masih berlaku atau tidak? Kalau hukum sucinya, sebenarnya mengatakan suci selama tidak terkena najis. Tetapi mensucikan atau tidaknya diperselisihkan. Tapi yang sahih bahwasanya air tersebut tetap suci dan tentunya bisa dipakai untuk bersuci, suci dan mensucikan. Kemudian wakana atala ya rabbihi basana yutakhadha minha khuyub wal hibal. Dan apa Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala beliau berpendapat tidak mengapa kalau rambut itu dijadikan khuyut atau hibal, dijadikan benang atau tali, dimanfaatkan. Maknanya bahwa sebagian berpendapat rambut yang lepas dari seorang atau terpotong dari kepala seorang itu hukumnya najis. Kalau najis tidak bisa dimanfaatkan. Tapi yang sahih seperti yang disebutkan dalam asar ini, asar Atha' ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala, bahwasanya rambut itu bukan najis, rambut itu suci. Sebagaimana kalau rambut jatuh ke air tidak menyebabkan air tersebut najis. Kemudian kata beliau, su'ril kilab wa mariha fil masjid, dan juga berkaitan dengan su'ril kilab, itu air yang terkena jilatan anjing. Apa hukumnya? Dan sudah kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ulughul kalb, jilatan anjing, beliau mengatakan idza walagha al-kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an wa firu minhunna bit-turab. Jika ada anjing menjilat bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Kemudian salah satunya atau yang kedelapannya itu dengan tanah. Subhanawat ulahunna biturab. Awalnya atau ihdahunna, salah satunya dengan tanah. Di sini diperselisihkan kalau ada bejana atau tempat berisi air. Kemudian anjing datang menjilat dari bejana tersebut atau dari air yang di bejana tersebut. Apakah boleh seorang berwudu dari air tadi? Beliau menukil kalam Az-Zuhri rahimallahu taala wa qala Az-Zuhri Muhammad Muslim idza walagha fi ina'in laisa lahu wudhu'un ghairuhu yatawaddu bih. Kata Az-Zuhri rahimallahu taala, jika ada anjing menjilati air yang ada di bejana, kemudian dia tidak memiliki air untuk berwudu kecuali air tersebut, yatawaddu bih. Katanya dia bisa berwudu dengan air tersebut. Wakal Sufyan, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika sampai kepada beliau fatwa Zuhri tadi, beliau berkata hadal fiqhu bi'aini. Ini katanya menunjukkan fiqh, pemahaman yang benar dari Az-Zuhri tentang masalah ini. Ini fikih beliau, menunjukkan fikihnya beliau. Kemudian disebutkan alasannya, yaqulullahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayamamu. Berhubungan ayat, kapan disyariatkan ya tayamum, itu tatkala kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Wahadama, dan orang ini sekarang mendapatkan air, sekalipun airnya telah dijilati oleh anjing. Akan tapi kata Sufyan, wafi nafsi min husayy, akan tapi kata di hatiku ada sesuatu yang mengganjal. Karena air yang terkena jilatan anjing itu diperselisihkan apakah najis atau bukan air tersebut. Oleh itu kata Sufyan, ya tawaddu bihi wa tamam, ya tayammam. Kalau menurutku katanya dia berwudu dari air tersebut, itu sama dengan pendapat Zuhri, tapi setelahnya bertayamum. Ini pendapat Az-Zuhri rahimahullahu taala dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memiliki pendapat air yang terkena jilatan anjing dan diperintahkan untuk dicuci 7 kali itu amrunnya amrun ta'budi, perkaranya perkara ibadah, tidak menunjukkan bahwasanya air tersebut najis. Akan tetapi yang berkaitan apakah boleh menggunakan air tersebut untuk berwudu, pendapat sebagian a'immah, itu pendapat yang sahih dan Syekh Muqbil Ta'ala merajihkannya, bahwasanya al-aula, yang paling abdol, yang paling baik itu an yuriqa dhalikal ma thumma yatayammam. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, dia berkata qala ba'dul a'immah, berkata sebagian a'immah, al-aula, yang paling baik, yang terbaik, an yuriqa dhalikal ma, dan dia menumpahkan air tersebut, thumma yatayammam, kemudian bertayamum. Dan ini diperkuat dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala di Sahih Muslim. Sebagian lafaz hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i hadikum falyuriqhu. Jika anjing menjilat di bejana seseorang yang berisi air, maka falyuriqhu, tumpahkan air tersebut, buang air tersebut. Kemudian dicuci 7 kali. Jadi sebagai riwayat diperintahkan air tersebut dibuang. menunjukkan kalau tidak ada air kecuali tersebut, air tersebut dibuang. Kemudian ia bertayamum. Dan yang berkaitan dengan najis atau tidaknya tersebut, tentunya kembali kepada masalah yang pokok, yang merupakan pokok pembahasan dari kitab Thaharah dalam masalah air. Air yang sudah kita sebutkan aslinya suci. Dan ketika air terkena najis, tatkala kita katakan bahwasanya suruh kilab itu air liur anjing itu najis, najis ketika mengenai air, apakah air tersebut menjadi najis atau tidak? Sudah kita ketahui bahwasanya yang rajih bahwasanya air kalau jumlahnya banyak tentunya bila syak sama tidak merubah warna bau dan warnanya itu tetap dalam keadaan suci. Tetap dalam keadaan suci. Misalnya ada kolam, kemudian anjing datang minum dari kolam tersebut, tidak menjadikan kolam tersebut najis. Air di kolam tersebut tetap dalam keadaan suci. Dan yang jadi iskal kalau airnya sedikit. Seperti dalam qadhiyah yang disebutkan dalam bab ini. Air di bejana kemudian datang anjing menjilatnya. Nah kita katakan bahwasanya kalau tidak yang rajih, kalau tidak merubah warna bau dan rasanya itu tetap dalam keadaan suci. Hanya saja kenapa kita katakan tidak dipakai untuk wudu? Karena sebagian riwayat Nabi mengatakan fal yuriqhu idza walagal kalbu fi inai ahadikum fal yuriqhu thumma liqsu sab'a. Kalau anjing menjilat di air yang ada di bejana saudara kalian, maka tumpahkanlah air tersebut. Kemudian dicuci bejadanya 7 kali. Dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Ini judul bab yang ke-33. Jadi kalau kita tidak dapatkan air kecuali air bejana yang di bejana dan sudah dijilat oleh anjing, maka adalah kita buang air tersebut dan disyariatkan bagi kita untuk bertayamum. Dan kalau Imam Az-Zuhri dan juga Sufyan Ats-Tsauri yang sebelah oleh Imam Bukhari, akhirnya tadi beliau bahwasanya berwudu dengan air tersebut. Berwudu dengan tersebut. Dan kalau Sufyan menambahkan, setelah berwudu bertayamum. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan sucinya rambut. Dan juga setelahnya berkaitan dengan wulugul kalb. Filma. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa ini? Hausan al-Imam al-Bukhari. Masmuh, siapa namanya? Hasan bin Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Haddathana Malik ibn Ismail qala haddathana Israel an Asim al-Ibn Sirin qala qutu li Abida indana min syari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asabnahu min qibali Anas aw min qibali ahli Anas faqala lan takuna indi sya'aratun minhu ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku berkata kepada Abidah ibn Amr As-Salmani. Dan Abidah ibn Amr As-Salmani beliau min al-Mukhadramin. Beliau menjumpai zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau masuk Islam 2 tahun sebelum meninggalnya Nabi. Hanya saja beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, aku berkata kepada Abidah As-Salmani, kami memiliki rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah Nabi meninggal. Kami dapatkan rambut tersebut dari Anas bin Malik atau keluarga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Muhammad bin Sirin mengkhabarkan kepada Abidah As-Salmani beliau memiliki rambut yang beliau dapatkan dari Anas bin Malik atau keluarganya. Maka Abidah As-Salmani rahimahullah beliau mengatakan la antakuna indi syaratun minhu ahabu ilayya min dunya wa fiha. Seandainya aku memiliki rambut tersebut, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam satu helai saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena diantara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya itu yutabarak biha. bisa diambil barokahnya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mencukur rambutnya, tatkala tahallu dan Nabi berikan rambutnya ke Abu Thalhah untuk dibagi-bagikan, maka para sahabat berebutan untuk mendapatkan rambut tersebut. Dan terus turun-temurun. Di antara yang mendapatkan adalah Muhammad bin Sirin. Beliau mendapatkan dari Anas bin Malik atau keluarga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim, qala akhbarana Sa'id bin Sulaiman, qala hadatsana Abbad an Ibn Aun, an Ibn Sirin, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sah kana Abu Thalhah awwal man akhadha min sya'ri. Masih dari Muhammad bin Sirin, beliau menceritakan bosnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya ketika tahallul, beliau karena Abu Thalhah awal man akhadha min sya'ri. Abu Thalhah orang yang pertama mengambil rambut tersebut, karena Abu Thalhah yang diberikan kepada beliau rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mencukur rambutnya dan diambil dengan bagian kanan, maka Nabi berikan rambut tersebut kepada Abu Thalhah. Kemudian diperintahkan untuk dibagi-bagikan. Kata Anas, orang yang pertama mendapatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Thalhah adalah ayah tirinya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, suaminya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Di sini menunjukkan bahwasanya rambut itu suci. Rambut itu suci. Dan bukan khusus untuk rambut Nabi SAW. Rambut Nabi SAW itu bittifat, tapi juga mencakup yang lain. Rambut itu suci. Ketika mengenai air, tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Ibn Yusuf an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi inay ahadikum falyaghsilhu sab'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing minum di bejana sasan di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Dan ayat Muslim yang saya sebutkan dari Abi Hurairah, fal yuriqhu. Nabi mengatakan, buang ayat tersebut. Kemudian cucilah bejananya sebanyak 7 kali. Masih ada berapa hadis di bab yang ke-33, insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-90 dari Kitabul Ilm, bab Ta'khirul Jawab An Waqti Su'al Wa Ta'lim Bil Fi'al. Bab seorang yang ditanya mengakhirkan jawabannya, mengakhirkan jawaban pertanyaan tersebut. Dan at-ta'lim bil fi'al, mengajarkan pelajaran langsung dengan amalan. Nah, seperti disebutkan dan nanti akan kita lalui di beberapa bab setelahnya, bahwasanya at-ta'lim bil fi'al ablaq minal qaul. Ta'lim dengan praktek langsung itu lebih mudah dan akan lebih kuat di pemahaman seseorang. Kemudian di bab setelahnya beliau memberikan terjemah bab dengan At-Ta'lim Al-Amali Aydan. Bab memberikan pelajaran dengan langsung berupa amalan, praktek. Dengan langsung mempraktekkan ilmu tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imamu Abu Dawud. Abu Dawud, Ahmad, masmu? Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani Ahsanta rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad Saddad ibn Sadhad qala haddathana Abu Awana Al-Wabbar ibn Abil al-Yashkuri an Khalid ibn Al-Qamah an Abdi Khair qala atana Aliyun waqad salla fada bi tahur faqulna ma yasna'u bi tahur waqad salla ma yuridu illa liyu'allimana fa'utiya bi'ina'in fihi ma'un wa tas fa'abraga min al-ina ala yamini fa'gasala yadayhi thalatha thumma tamadmada wa stantara thalatha fa'madmada wa nathara min al-kab aladhi ya'khudu min thumma gasa wajhu thalatha thumma gasa yadahu al-yumna thalatha wa gasa yadahu al-shimal thalatha thumma jala yadahu fil-ina fa'masa bi-rasi maratan wahida ثم غسى رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة ثم قال من ساره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجال صحيح إلا خالد بن ألقمة وعبد خير وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب وأخرج الترمذي بعضه ثم قال حديث بطوله وقال هذا حديث صحيح Dari Abu Dukhair, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib datang kepada kami. Datang tatkala beliau telah selesai sholat, dan ketika datang, beliau minta didatangkan dengan tahur, itu air untuk bersuci. Dan ini hampir sama yang datang oleh Amir Mu'minin sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, yang sudah kita lihat hadis ini di Sahih. Maka kami berkata, apa yang hendak dilakukan oleh Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib dengan air tersebut? Dalam keadaan beliau sudah sholat. Kata beliau, ma yuridu illa liyu'allimana. Beliau minta diambilkan air wudu itu semata-mata hanya untuk mengajarkan kepada kami bagaimana wudu Nabi SAW. Ketika datang kepada beliau berjalan dan berisi air, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuangkan air tersebut ke tangan kanannya. Kemudian beliau basuh dengan disebut kedua belah tangannya tiga kali. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan beristinsar, memasukkan air ke mulutnya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya. Kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Kemudian dijelaskan di sini, beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidungnya itu dengan satu kali ambilan. Jadi tidak ke mulut satu kali, kemudian itu mengambil lagi ke hidung satu kali. Tapi sekali mengambil, sebagian dimasukkan ke mulut dan sebagiannya dimasukkan ke hidung. Kemudian berkumur-kumur dari sinsyak dikeluarkan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib membasuh wajahnya tiga kali. Dan setelah membasuh wajahnya, beliau membasuh tangan kanannya tiga kali. Dan setelah itu membasuh tangan kirinya tiga kali. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian beliau mengusap kepalanya satu kali. Sekali lagi, mengusap kepala itu satu kali. Walaupun membasuh anggota wudhu yang lainnya sebanyak tiga kali atau dua kali. Semua hadis yang datang dari Nabi SAW membasuhnya satu kali. Tidak ada hadis yang sahih menyebutkan membasuh kepalanya tiga kali. Kemudian setelah itu beliau membasuh kaki kanannya tiga kali dan membasuh kaki kirinya tiga kali. Setelah selesai, Ali berkata, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana tata cara wudhu Nabi SAW, fahuwa hada. Maka wudhu beliau SAW seperti ini, seperti yang aku praktekkan. Dan ini sama dengan yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di hadis Utsman ada tambahan yang kita ketahui bersama. Di akhirnya dia mengatakan, man tawadda nahwudhi hada, thumma salla rakataini la yuhadithu fihima nafsah, ghafarallahu lama taqadam min dhanbih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syahid di sini, Ali bin Abi Thalib ketika mengajarkan wudu, beliau langsung mempraktikkan wudu tersebut. Selanjutnya beliau menyebutkan masih hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, dan intinya sama. Dan intinya ta'lim al-amali, ta'lim langsung dengan praktek, itu ablag. Dan Nabi mengatakan, laisa al-khobar kal-mu'ayanah. Khobar sebatas ucapan, mendengar khobar tidak seperti menyaksikan langsung, melihat langsung. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.